خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita masuk ke ruang sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan. Mohon nasihatnya untuk saudara-saudari kami, para ummahat yang masih bermudah-mudahan membiarkan anaknya yang sudah mumayyiz masuk ke tempat para wanita. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Wa fikum barakallahu wa jazakallahu khairan. Ya. Anak yang sudah mumayyiz jangan sampai masuk ke ruang wanita. Ini harus diketahui oleh para aba maupun para ummahat. Artinya para aba untuk menahan anak laki-laki yang sudah mumayyiz bersama ayahnya, sehingga tidak ikut atau tidak mencoba masuk ke ruang akhwat atau ummahat. Begitu juga ummahat, kalau mengetahui tentang hal ini, ketika anak laki-lakinya yang sudah mumayyiz, ya mungkin sekitar usia 7 tahun lah, 8 tahun, 9 tahun. Kalau sudah usia 7 tahun, cegah jangan sampai masuk ke ruang, ya, ke ruang akhwat atau ummahat. Ya. Itu untuk menjaga, ya, menjaga. Karena apa? Karena akhwat atau ummahat kadang-kadang karena merasa ruangan ini adalah ruangan untuk wanita, sehingga tidak merasa ada laki-laki, ya, sehingga membuka pakaiannya, misalnya membuka cadarnya atau membuka pakaian jubahnya misalnya. Nah, ternyata ada anak misalnya, ya, itu nanti bisa sang anak bisa bercerita, bisa bernarasi, ya, dan lain sebagainya. Itu dikhawatirkan. Jadi untuk menjaga semuanya, baik yang akhwat atau ummahat, ya, bisa terjaga dengan baik, maka para ummahat yang memiliki anak laki-laki diberi penjelasan anaknya, ya, diberi penjelasan anaknya agar anaknya ikut dengan abahnya. Ya, demikian juga para abah memberi penjelasan kepada anaknya untuk tidak memasuki area yang sudah ditentukan untuk para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mendidik anak laki-laki yang sangat cengeng dan tidak bisa membela diri? Ya, karena belum belajar karate, ya, maka tidak bisa membela diri. Ya. Ketika diganggu oleh teman-temannya, namun sangat kasar kepada adik dan kakaknya. Nah, ini jago kandang. Jadi, agar anak kita, ya, yang laki-laki ini tidak cengeng atau tidak baperan, ya, banyak diedukasi oleh kita. Ya, intinya sih edukasi. Anak-anak itu intinya edukasi. Diberi pemahaman, pemahaman, pemahaman. Ya. Jadi anak laki-laki itu sejak kecil sudah dikondisikan oleh kita. Diberi pemahaman. Makanya mainan untuk anak kecil jangan boneka. Anak kecil laki-laki misalnya, ya, kita punya anak kecil laki-laki, jangan belikan boneka, ya, belikan aja, ya, senjata gitu kan, misalnya M16, ya, mainan-mainan, bukan yang sesungguhnya, ya kan, mainan, terus mobil-mobilan gitu kan, yang memang mainan itu sebenarnya sepertinya ya biasa-biasa saja, padahal itu untuk menumbuhkan maskulinitas, kelaki-lakiannya. Itu. Termasuk berpakaian misalnya. Ya, pakai peci gitu kan. Itu untuk menunjukkan kelaki-lakiannya. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu sudah mengkondisikan anak itu, jiwa anak itu untuk kemudian dia maskulin, jantan, begitu, untuk laki-laki. Yang untuk perempuan juga demikian, ya, jangan dibelikan tank baja misalnya untuk perempuan, jangan dibelikan senjata, ya, tapi belikan boneka, belikan alat-alat masak, ya, belikan misalnya permainan-permainan menjahit dan seterusnya, yang intinya itu lebih cenderung untuk menumbuhkan jiwa feminimitasnya, feminimnya itu, ya, jiwa kewanitaannya itu ditumbuhkan. Nah, sehingga dengan pengkondisian-pengkondisian sejak kecil seperti itu, ya, anak-anak kita tumbuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, yang laki-laki ini juga, ya, teman-temannya dengan laki-laki diberi pengertian, teman-temannya itu dikumpulkan. Kadang-kadang misalnya dikumpulkan di rumah kita teman-temannya, kemudian oleh kita diedukasi. Ya, oleh kita teman-temannya dia diedukasi, diberi arahan, diberi nasihat, diberi bimbingan. Ya, kalau berteman, berkumpul, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Jadi sudah ada nasihat untuk mereka anak-anak laki-laki ini. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan ya anak tersebut tidak diganggu lagi oleh teman-temannya. Nah, ketika cengeng, teman-temannya semakin semangat. Wah, ini ya, jadi selalu dibully, bahasa sekarang kan dibully, selalu dibully ketika menunjukkan jiwa kecengengannya itu, ya. Nah, jadi kita edukasi terus, ya, karena itu dengan perkembangan usia, sebenarnya itu dengan perkembangan usia dan sikap pola asuh kita sebagai orang tua. Pola asuh kita sebagai orang tua jangan ya apa-apa ya kemudian diberi anak nangis sedikit kemudian diberi, biarkan aja dulu nangis, ya, sekedar nangis berapa menit, biarkan saja dulu, nanti setelah itu diedukasi. Jangan segala sesuatunya dilayani, tapi dijadikan anak itu mandiri, ya, ya, bisa mandi sendiri misalnya, bisa disediakan aja alat-alatnya, ya, alat-alatnya, sabunnya, sikat giginya, odolnya, dan seterusnya. Nah, itu untuk upaya memandirikan anak-anak. Sebab usia anak kelas usia anak 5 tahun, 6 tahun itu seharusnya secara sosial dia sudah mandiri. Secara sosial dia sudah mandiri. Untuk ke belakang, ke toilet dia sudah bisa sendiri, ya, tidak ngompol lagi misalnya. Untuk berteman dia sudah bisa mandiri, ya, tidak perlu lagi ditunggui oleh orang tuanya gitu. Ya. Untuk bahkan untuk membeli sesuatu itu sudah bisa mandiri gitu. Nah, itu anak-anak. Jadi ya, siapkan pola asuh yang baik untuk anak-anak kita. Biarkan mereka bermain dengan anak-anak seusianya, biarkan. Ya, kita orang tua hanya mengawasi. Kalau ada yang membahayakan baru kita turun tangan. Ya, kalau ada yang sesuatu yang membahayakan untuk anak-anak kita turun tangan. Ya, misalnya ada pecahan-pecahan kaca yang anak-anak kadang-kadang tidak mempedulikannya, ada pecahan-pecahan kaca misalnya, itu kan membahayakan. Nah, kita turun tangan, bersihkan, ya, karena anak-anak belum tentu bisa untuk membersihkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana solusi di sebuah wadah pendidikan kerjasama yang baik antara pendidik dan orang tua santri, sehingga pendidikan anak-anak bisa berjalan dengan baik. Di antara bentuk kerjasama orang tua dengan santri, yaitu orang tua memeriksa buku komunikasi anaknya. Itu di antara bentuk kerjasama. Jadi misalnya pengajarnya, pendidik anak tersebut di pondok atau di lembaga pendidikan, menuliskan buku komunikasi, telah belajar misalnya telah belajar Al-Quran atau surat An-Nas misalkan. Nah, nanti orang tua membaca, oh tadi yang dipelajari surat An-Nas. Maka orang tua di rumah mengecek bacaan anaknya, kalau bisa hafalan anaknya sudah hafal atau belum, atau bacaannya. Ya. Maka di sini orang tua itu perlu belajar, belajar tahsin, ya kan, belajar baca Al-Quran, supaya ketika kita mengecek bacaan anak, kita sendiri sudah tahu, ya, kita sendiri sudah tahu mana bacaan yang salah, ya, makhrajnya yang salah, ya, makhrajul hurufnya itu yang mana yang salah, kita bisa membetulkan, ya. Nah, kalau kita belajar, misalnya kita belajar tahsin, maka di daerah-daerah itu diadakan, ya, para aba belajar tahsin, ya, seperti misalnya di mana itu, di Bandung, di mana itu orang-orang tua, ya, belajar belajar mengucapkan, melafadzkan huruf-huruf, ya, yang nanti akan diterapkan ketika membaca Al-Quran. Itu penting karena kita sebagai orang tua, ketika anak kita pulang ke rumah, kadang diberi tugas, ya, oleh lembaga pendidikannya untuk mengecek, coba dicek bacaan anaknya, ya, coba dicek hafalannya, dan seterusnya. Di situ orang tua perlu belajar. Nah, itu di antara bentuk kerjasama, memeriksa buku komunikasi. Tadi belajar apa? Tadi belajar akidah, tadi belajar akhlak, tadi belajar membaca Al-Quran, tadi membaca ini dan seterusnya. Dipelajari oleh kita. Orang tua yang memeriksa buku komunikasi itu biasanya orang tua yang betul-betul ihtimam, ya, inayah, memberikan perhatian kepada pendidikan anak. Orang tua yang memberikan perhatian kepada pendidikan anak diantaranya memeriksa apa yang dipelajari oleh anaknya hari ini. Ya, apa yang dipelajari anaknya hari ini. Begitu. Ya. Kemudian kerjasama lainnya, misalnya bentuk, ya, kerjasama lainnya, ta'awun lainnya, misalnya dalam mempersiapkan sarana-prasarana untuk pendidikan anak. Kita jangan sungkan-sungkan, kita jangan kemudian dalam bahasanya itu ya terlalu irit lah begitu, untuk pendidikan anak-anak kita. Bila perlu misalnya, wah ini anak kita ini perlu ini latihan berkuda, yuk cari kuda yuk. Ya, nah, misalnya, kita sewa kuda. Ya. Nah, di antara para wali santri, urunan misalnya, untuk sewa berkudanya. Atau misalnya ada tempat renang, anak kita dididik untuk renang. Atau tempat-tempat yang lain yang sekiranya anak itu bisa melakukan satu eksplorasi kemampuan dirinya. Ya, melatih kebugaran fisiknya, kesehatan fisiknya. Kalau dia sejak kecil sudah dibiasakan, ya, kalau dia sejak kecil sudah dibiasakan berolahraga, itu bagus sekali. Ya. Senang futsal, udah belikan bola, ya. Ya, senang futsal, belikan bola supaya tidak rebutan di lapang futsal, satu-satu kasih bola, gitu. Ya kan, gitu. Ya, itu orang tua yang baik, gitu. Ya, jadi benar-benar ada wadah orang tua itu, biasanya ada komite seperti komite orang tua memberikan fasilitas-fasilitas untuk anak. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita sendiri. Kita mengeluarkan uang, kita mengeluarkan modal, itu untuk anak-anak kita sendiri. Ya. Kalau kita sebagai orang tua ternyata kita punya ilmu bela diri misalnya. Ya, sementara bela diri, kalau bela umat belum misalkan. Ya kan? Nah, bisa karate, bisa pencak silat, bisa apa lagi? Taekwondo, kempo, atau apalah. Ya, jangan kepo aja, kempo misalnya. Nah, kalau kita misalnya memiliki itu, sudah daftarkan saja. Misalnya ke pondok, saya daftar untuk jadi relawan. Relawan apa? Untuk melatih anak-anak bela diri. Itu. Nah, di Solo itu ada mantan resimen mahasiswa. Mantan. Mantan penerjun payung juga. Dia relawan di pondok. Anak-anak pondok, anak-anak usia 15 tahun, 16 tahun. Ya. Bermainnya itu, permainannya apa? Permainannya dari lantai 3 turun pakai tambang. rappling. Istilahnya rappling. Tidak hanya turun pakai tambang, tapi sambil bawa laras panjang airsoft gun itu loh. Airsoft gun, ya. Senjata airsoft gun. Dia turun dari lantai 3, masuk ke lantai 2. Nanti di situ ada saja sasaran tembak. Tembak, tor, tor, tor, tor, tor. Oh, udah selesai, turun lagi ke lantai berikutnya. Tembak lagi, tor, tor, tor, tor, tor. Ya. Latihan nembak teroris. Gitu. Ya. Itu untuk melatih keberanian. Terus nanti ke alam bebas. Di alam bebas cari sungai. Antara pohon sana ketinggian dengan pohon sini. Bentangkan. Bentangkan apa? Baja itu. Kawat baja. Untuk apa? Flying fox. Anak-anak itu. Bahkan anak-anak umur 7 tahun sudah dilepas oleh kita untuk dari atas pohon sana dia apa? Pegangan ini ada alatnya diikat langsung diselorot sampai seberang sungai sana. Ya, kadang-kadang oleh pelatihnya kalau tidak diikat cuma pegangan gini saja oleh pelatihnya nanti di tengah sungai dicegat gini, diberhentikan. Lepas, lepas, jebur gitu. Senang kan anak-anak jebur di sungai. Gitu. Nah, itu diantaranya. Kalau itu anak laki-laki, kalau anak perempuan enggak dibegitukan. Ya, kalau anak laki-laki betul-betul dilatih untuk jiwa maskulinnya itu. Ya, nanti ada tarung, ya. Tarung tapi pakai body protector, ya, pakai pengaman. Tarung satu-satu. Berkelahi, daripada berkelahi, mending dikelahikan sekalian. Gitu kan. Nah, bertarung di masjid, ya, di masjid tempatnya. Wah, wah, wah. Ya, itu untuk apa namanya praktek bela dirinya, ya praktek bela diri. Ya setelah belajar jurus, setelah belajar memukul, memukul benda keras, memukul dan seterusnya, ya, dipraktekkan di situ. Nah itu diantaranya apa untuk memenuhi sarana-sarana seperti itu kan perlu ta'awun dari para orang tua. Begitu juga yang banat, yang wanita, yang akhwat. Sediakan oleh kita sarananya, ya, sarana untuk mereka. Ya, masak, ya. Siapkan aja lemari bumbu selengkap-lengkapnya. Ya, dari bumbu rendang, bumbu coto, bumbu apalagi semua lengkap untuk praktek anak-anak, ya, banat. Dan ketika mereka praktek, tek memasak bukan sekedar untuk mereka, ya, bukan sekedar untuk yang masak dan ustadzahnya atau pengurusnya, bukan sekedar itu, tapi didik juga anak kita yang banat ini. Coba kamu ke rumahnya ibu atau ibu siapa di sana, tetangga pondok ibu sana tuh, kamu kirim satu rantang atau satu mangkok hasil masakmu. Nah, antarkan ke ibu sana. Ya. Misalnya masak coto atau masak sayur bayam, sayur apa di sana, ya, dibawa ke sana. Sampaikan ke ibu tetangga pondok itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, ini kami ngadakan acara masak-masak. Ini masakan kami loh, Bu. Oh, masak ini anak-anak pondok. Iya, wah senang sekali. Ya, senang sekali itu. Kenapa? Kita sambil melatih anak untuk bersosialisasi. Ya. Bagaimana ia mengetuk pintu, bagaimana ia mengucapkan salam, bagaimana ia permisi, bagaimana ia menyampaikan kata-kata, ya, ke masyarakat, ke tetangga. Itu kan dilatih. Itu sebenarnya itu pelatihan. Ya. Jadi berlatih untuk sosialisasi dengan tetangga. Kan pondok kita ini kadang-kadang anak-anak kita ini di pondok jadi jarang bermasyarakat, jarang bersosialisasi. Ketika tiba harus bermasyarakat kaget. Ya, kaget. Ya. Sehingga perilakunya kadang-kadang kaku, kadang-kadang ya karena belum terbiasa, karena belum terbiasa. Nah, dilatih. Jadi memasak itu sekaligus juga latihan sosialisasi. Nanti fulana ke sana nanti fulana yang satunya ke sana lagi dan seterusnya. Nah, itu apa upaya kita untuk melatih anak-anak bersosialisasi sambil melatih keterampilan. Keterampilannya apa? Masak. Itu diantara bentuk yang bisa disinergikan antara para wali santri dengan pondok, dengan pengurus pondok. Jadi ada kerjasama. Ya, begitu juga pengadaan kitab-kitab. Para wali santri ini sangat diperlukan sekali dukungannya. Ya. Di pondok itu harus diprioritaskan. Pondok itu kan lembaga ilmiah. Ya. Pondok itu lembaga ilmiah. Beda dengan sasana tinju. Sasana tinju bukan lembaga ilmiah. Ya. Maka yang dikuatkan apanya? Ototnya. Iya kan? Tapi kalau pondok yang dikuatkan apanya? Sisi keilmuan. Nah, oleh karena itu penting sekali di pondok ada maktabah, perpustakaan. Manfaatnya besar sekali perpustakaan itu. Nah, untuk mengadakan perpustakaan, ya selain gedungnya juga, ya terutama kitab-kitabnya, buku-bukunya, itu perlu biaya. Nah, disinilah pentingnya para wali santri berta'awun, berkolaborasi, bekerja sama untuk mengadakan buku-buku, kitab-kitab untuk perpustakaan. Perpustakaan itu sangat-sangat penting sekali. Misal, contoh, seorang guru tidak bisa hadir, kelasnya kosong. Sementara untuk menggantikan guru yang lain tidak ada. Maka alternatifnya anak ini dibawa ke maktabah, ke perpustakaan. Anak-anak, sekarang kalian belajar di maktabah. Cari buku yang kalian suka, cari buku yang kalian senangi, buku cerita kah, buku apa, kalian baca. Baca di sini. 1 jam kalian baca buku, nanti setelah itu kalian tulis apa yang telah kalian baca. Oh. Jadi akhirnya santri, ya, cara aktif, apa, cara santri belajar aktif, CSBA. Jadi santri dibiarkan belajar. Nah, ya mungkin ada pengawas, petugas perpustakaan atau siapa di situ yang mengawasi sesekali. Ya, sehingga anak-anak itu membaca buku. Dibiasakan sejak kecil sudah membaca buku. Kemudian dari hasil membacanya ditulis. Dengan demikian anak belajar menulis. Ya, belajar menulis. Nah, itu. Jadi sejak kecil kita akan tahu bakat anak ini apa. Ya. Orang Bugis itu banyak bakat-bakat yang terpendam. Ya. Pak Habibie tahu kan? Bugis bukan? Bugis ya? Bugis. Ya, begitu ayahnya meninggal, ayahnya itu baru takbiratul ihram, sholat, langsung pek, jatuh, meninggal. Itu langsung diketahui, Pak Habibie masih kecil, oleh Letnan Kolonel namanya Soeharto. Letnan Kolonel Soeharto. Yang kemudian jadi presiden Soeharto. Tahu ini anak cerdas, ini anak ini. Langsung diambil. Nah, maksud saya, kita pun seperti itu. Ya, anak-anak kita itu cerdas-cerdas loh. Ya. Jangan dikira, kita jangan underestimate dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu cerdas-cerdas. Buktinya apa? Banyak yang hafal Quran. Kalau nggak cerdas, nggak bisa. Ya. Jadi, perlu perhatian dari orang tua, perlu perhatian orang tua untuk mengetahui ini bakat minat anak-anak kita. Gitu. Nah, diantaranya ada lembaga, ada satu bentuk ruang perpustakaan itu. Ya. Sehingga dengan perpustakaan itu kita bisa mengenalkan kitab-kitab para ulama kepada anak-anak kita sejak kecil. Ya tentu saja mereka tidak disuruh baca hadis, tetapi kita akan mengajari mereka. Coba sekarang cari yang namanya kitab Sahih Al-Bukhari misalnya. Coba besok lagi ada tugas cari kitab yang namanya Fathul Bari misalnya. Anak-anak disuruh mencari. Ya, anak-anak kecil tentu tidak membaca kitab, isi kitabnya. Tetapi dia menghafal. Oh, ada kitab yang namanya Fathul Bari. Sarah dari Sahih Al-Bukhari. Oh, ternyata ada kitab Sahih Muslim. Oh, ternyata ada kitab. Dan mereka, anak-anak kecil-kecil ini sudah tahu. Oh, ini loh, kitab Fathul Bari itu sekian jilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sekian. Hanya sekedar tahu itu saja. Pengenalan. Dikenalkan mereka dengan kitab-kitab para ulamanya. Itu sejak kecil sudah kita tumbuhkan. Ya, sudah sejak kecil kita tumbuhkan pengenalan mereka kepada kitab-kitab para ulama. Nanti setelah kelas 5, kelas 6 baru dibuka satu halaman. Ya, dibuka halaman mukanya. Coba namanya Al-Bukhari itu siapa? Tulis namanya. Nanti ditulis. Itu anak kelas 5 menulis. Ya. Coba Imam Muslim itu siapa namanya? Buka halaman depannya. Coba dibaca. Siapa nama aslinya? Tulis. Itu pengenalan. Ya. Karena nanti besok mutawasito mungkin kelas setingkat SMP-nya atau tingkat aliyahnya, dia akan belajar kitab itu. Ya. Dia akan belajar kitab itu. Bahkan mungkin sebelum itu dia sudah ingin belajar. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah ingin belajar, sementara dia usianya masih 13 tahun, tapi dia sudah ingin belajar, itu artinya dia cerdas. Artinya dia terinspirasi. Artinya dia ingin mengeksplor, ingin lebih tahu, lebih dalam tentang kitab itu. Dan itu berarti anak cerdas. Nah, di situ kita menemukan bakat. Oh, ini Masya Allah. Anak ini rajin ini. Apalagi setelah itu dia rajin menulis segala macam. Oh, ini punya bakat ini. Jadi da'i ilallah untuk menulis. Ya, tinggal nanti latihan. Ya, latihan berbicara di depan publiknya. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sejak kecil kita sudah menyiapkan sarananya. Demikian juga di perpustakaan maktabah di bagian Pondok Putri misalnya. Juga demikian. Ya, juga demikian. Jadi salurkan kemampuan anak kita menulis. Ya, daripada menulis surat untuk lawan jenisnya. Ketahuan, bisa malu. Ya. Nah, salurkan kepada yang positif. Seperti menulis artikel dan lain sebagainya. Itu bentuk kerjasamanya diantaranya. Kerjasama lainnya dalam masalah logistik. Ya, makanan untuk anak-anak kita. Ya, makanan untuk anak-anak kita. Jadi para orang tua, santri bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Logistik mana nih? Ya, dapur ini perlu beras apa tidak? Misalnya. Ya. Oh, perlu. Ya, perlu beras. Ya. Dapur perlu sayur mayur atau tidak? Anak-anak itu perlu makan sayur mayur. Ya, apalagi di sini kebiasaannya makan ikan. Terus beri makan ikan setiap hari. Itu bagus. Tapi jangan lupa sayurnya juga. Sehingga anak-anak kita itu makan beragam macam makanan. Nusantara kita ini kan banyak sekali makanan, ya. Banyak sekali makanan. Ya, rumput pun bisa. Ya, untuk kambing. Ya. Jadi macam-macam sayur bisa. Jangan sampai ada di sebuah pondok itu surat yang datang ke meja terus menyampaikan 98% santri di sini tidak suka terong. Waduh, bahaya ini. Ya, tidak suka terong. Gitu. Jadi penting untuk anak-anak kita ini bisa makan ya sayur mayur, bisa makan buah-buahan, ya, bisa makan daging hewani, bisa makan daging nabat, hewani, nabati dan seterusnya, ya, ikan, ya, kambing dan yang lainnya. Ya. Saya dengar informasi di sini nih kalau daging kambing, ya katanya kurang, ya kalau daging kambing masih ada mitos-mitos tertentu, ya katanya kambing mengandung kolesterol, ya padahal kambing mengandung anak kambing. Jadi masih ada katanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak begitu mengetahui secara persis. Tapi anak-anak kita diminta untuk bisa merasakan semua jenis, ya, Karena apa? Karena anak kita belum tentu hidup di Bone misalnya. Ya, bisa jadi ada tugas dakwah ke Papua. Kan bisa juga. Bisa juga ada tugas pendidikan misalnya ke Timur Tengah yang makannya di sana cuma roti misalnya. Karena anak kita harus bisa menyesuaikan. Anak kita harus bisa menyesuaikan. Jangan underestimate. Ah, anak kita nggak akan belajar ke luar negeri. Siapa tahu. Ya, jangan pesimis dulu. Optimis anak kita itu bisa belajar ke Timur Tengah. Bisa belajar ke para masyayikh. Kepada para ulama. Ya. Nah tentu di sana makanannya tidak sebagaimana makanan di Indonesia. Begitu. Ya, jadi dibiasakan makanan-makanan yang lainnya, ya, misalnya daun kelor, itu luar biasa daun kelor itu, ya, kalau di daerah Palu daun kelor itu apa itu makanan yang luar biasa, ya, bagus, dan itu secara kesehatan bagus daun kelor itu, ya, sayur daun kelor, ya, jadi itu yang bisa dikerjasamakan. Jadi kita sebagai wali santri coba lihat logistiknya. Coba lihat ininya apa sarana prasarana pondok dilihat, coba lampunya dilihat. Ya, penerangannya cukup tidak untuk para santri? Jangan sampai para santri ini masih muda sudah pakai kacamata. Kenapa? Ya karena terganggu, penerangannya tidak terang, tidak matanya itu tidak sehingga retinanya terlalu lelah dia untuk membaca, kurang terang. Nah, maka orang tua di situ perlu kerjasama dengan lembaga. Oh, ini kelihatannya lampunya harus diganti ini. Ya. Orang tua yang mengerti tentang kesehatan, misalnya ada orang tua dokter, saya siap ta'awun. Untuk apa? Ya, nanti untuk saya akan nobar di sini, nonton bareng para santri. Ini malam Jumat nobar. Ya. Apa itu? Ya, memberikan edukasi, edukasi tentang pepaya misalnya. Edukasi tentang habatus sauda, edukasi tentang madu, edukasi tentang wortel. Wortel itu berbahaya kalau sampai mencolok mata misalnya. Ya kan? Nah, tapi bermanfaat untuk tubuh kalau dimasak begini dan seterusnya. Bagaimana cara memasak sayur, jangan sampai terlalu matang sehingga sayurnya itu udah rusak misalnya. Nah, itu kan perlu edukasi pendidikan itu. Nah, jadi masalah-masalah seperti itu ya, karena dia latar belakangnya misalnya ahli gizi atau latar belakangnya dia dari kesehatan misalnya kedokteran dan lain sebagainya, dia bisa membuat video-video itu. Video-video yang dia ambil kemudian ditampilkan di hadapan anak-anak videonya. Ya, dengan proyektor, wah anak-anak senang nonton seperti itu. Dan masuk itu pendidikan. Edukasi itu masuk. Ya. Jadi, hal-hal yang pernah, dan itu pernah eksperimen. Ada di sana, di Jogja itu ada orang tua sudah sepuh, ingin bantu pondok, yang bisa beliau lakukan, karena beliau itu seorang purnawirawan, angkatan udara, pangkatnya kolonel atau letnan kolonel, saya lupa. Ya, artinya perwira menengah. Nah, dia angkatan udara, dia ingin memberikan edukasi tentang pesawat terbang kepada anak-anak. Ya, dia buat video tentang pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang bisa terbang? Ya. Kenapa pesawat terbang bisa belok ke kanan dan seterusnya dan seterusnya? Dia bikin videonya. Anak-anak senang sekali lihat seperti itu. Dan itu model pendidikan supaya anak tidak jenuh di pondok. Kita ikut ta'awun di situ, keahlian kita kesehatan, kedokteran, ya kita ta'awun dalam masalah itu. Begitu. Wah, saya bisa ngajar matematika nih, ta'awun, saya ngajar matematika. Ta'awun di pondok mengajar matematika. Ya, matematika yang tidak selalu mengajar dengan angka 2 tambah 2 4, ya. Besok lusa mungkin anak-anaknya dibawa ya ke pasar untuk beli buah-buahan. Coba salak 2 dengan apel 2 jadi berapa itu? Berapa buah-buahan? 4 buah-buahan. Nah, itu dipraktekkan. Jadi belajarnya itu sambil ya, sambil di dunia luar, tidak di pondok misalnya. Nah, seperti itu. ya, sehingga anak-anak tidak jenuh ya, berada di pondok, merasa senang, ya merasa gembira lah berada di pondok itu. Nah, itu diantaranya yang perlu dikerjasamakan ya, antara pendidik dengan para orang tua. Apakah boleh memberikan hukuman kepada anak yang melakukan pelanggaran di sekolah? Tergantung pelanggarannya. Tergantung pelanggarannya. Kalau pelanggarannya sesuatu yang bisa dengan nasihat, tidak perlu dengan hukuman, ya nasihat saja. Ya, nasihati. Apa sih tujuannya hukuman? Supaya anak itu jera. Ya, jangan sampai anak itu jadi senang dihukum. Ya, contoh, ada di sebuah pondok. Anak ini bagi siapa yang setelah azan, ya, tapi masuknya ke masjid terlambat dicatat sebagai hukuman. Nanti dijumlah hukumannya apa. Ya, ternyata hukumannya digundul. Yang lain-lain ikut digundul juga. Wah, jadi semua. Semua jadi senang, senang gundul. Kira-kira hukuman seperti itu efektif atau tidak? Ya. Jadi penggundulan itu bukan lagi sebagai hukuman akhirnya. Itu sebagai candaan, sebagai sesuatu yang menjadi candaan. Bercanda akhirnya anak-anak. Ya. Bahasa kita ya meledek lah gitu, ngeledek sudah. Dengan hukuman digundul itu. Anak-anak malah jadi pada pengen digundul. Saya yang gak dihukum aja jadi pengen digundul. Nah. Itu berarti hukuman itu tidak efektif. Ya, tidak ada manfaatnya. Nah, jadi coba sekarang diubah. Yang masuk masjid jangan dicatat untuk mendapat hukuman. Coba sekarang diubah. Yang datang awal nanti akan diberi hadiah. Pasti oh, ternyata berlomba-lomba. Yang tadi itu berlomba-lomba karena takut. Ya. Takut dihukum. Tapi ini berlomba-lomba supaya dapat apresiasi, penghargaan. Ya. Jadi penghargaan enggak mesti harus dalam bentuk ya, penghargaan tidak mesti harus dalam bentuk benda, misalnya hadiah buku, hadiah pulpen, tidak. Ya. Diajak aja anak jalan-jalan. Ya, kalau nanti dapat penghargaan nanti ada daurah di sana, kita ajak. Nah, kan jalan-jalan itu. Ya. Yang sebenarnya dia belajar. Yang sebenarnya dia belajar untuk menghadiri daurah. Sebenarnya belajar. Gitu. Tapi mengandung ya, mengandung rekreasi. Ya, jadi ketika kita akan menerapkan hukuman, coba dipertimbangkan. Kalau bisa diberikan dengan cara nasihat, lakukanlah nasihat. Tentunya kalau dengan nasihat, kita perlu sikap sabar. Ya, perlu sabar. Karena nasihat itu kadang anak tidak bisa langsung mencerna. Tidak bisa langsung melaksanakan. Tetapi nasihat itu perlu ya, pengendapan. Ya, tidak bisa instan. Perlu waktu, proses untuk anak itu bisa mengerti dan kemudian melaksanakan. Ya, memang ya, perlu waktu ya, untuk merubah kebiasaan anak. Sehingga ia bisa lebih baik. Bagaimana bentuk hukuman yang syar'i kepada anak yang senantiasa melakukan pelanggaran? Ya, kalau sering melakukan pelanggaran, itu artinya ya, perlu sering diberi nasihat. Kadang-kadang anak itu tidak paham aturan. Ya. Sosialisasi menggunakan helm untuk pengendara kendaraan roda 2 berapa tahun? Masih ingat nggak? Aturan memakai helm, sosialisasinya berapa tahun? Satu aturan loh itu. Cuma satu aturan. Pakai helm di jalan. Berkendaraan sepeda motor. Berapa tahun sosialisasinya? 2 tahun mungkin lebih. Itu untuk satu aturan loh. Nah anak kita aturannya banyak. Tidak boleh menyalakan lampu ketika tidur. 2, tidak boleh mandi. Menggunakan ini 3, tidak boleh. Wah, 4-5 boleh, sampai 20-30. Tidak boleh semua. Ya, anak mau hafal apa tidak itu? Hah? Kira-kira anak hafal tidak aturan seperti itu? Ya. Terus kemudian, ah ini pelanggaran. Pelanggaran pada poin kelima. Ya. Tidak boleh ini dalam aturannya misalnya. Ya, dalam aturannya tidak boleh ini. Nah, ini pelanggaran pada kelima. Ya mana anak hafal? Ya. Itu kalau tidak tepat menggunakannya bisa menimbulkan trauma kepada anak. Kalau trauma fisik kita bisa lihat, oh dia luka di tangannya, bisa lihat trauma fisik. Kalau trauma fisik kita bisa lihat, tapi kalau traumanya psikis, anak itu kemudian jadi penakut, anak itu antaranya misalnya anak itu kemudian tidak berani ke jalan, anak itu tidak berani bicara di depan umum, trauma. Nah, kalau sudah seperti itu kita kan tidak tahu, tidak bisa langsung tahu. Ada kasus seorang santriwati dihukum ketika di pondok dan traumanya itu muncul ketika dia mau menikah. Takutlah luar biasa. Nah, seperti itu siapa yang mau bertanggung jawab? Karena dia dulu ketika usia masih anak, dia dapat hukuman dari pengurus pondoknya seperti itu hukumannya. Keras. Diikat tangannya, dipukuli, disabet istilahnya orang Jawa. Traumatiknya apa? Ketika dia akan menikah usia 20, baru muncul. Dan kasihan seperti itu. Dia merasa masih terbayang-bayang ketika dia disiksa. Ketika disiksa di pondok. Kan sayang seperti itu. Dan saat sekarang pun masih kita temui. Banyak dilakban mulutnya, dilakban tangannya. Hukuman seperti apa? Seperti itu. Mendidik itu bukan mendidik. Itu akan menghancurkan masa depan anak itu. Jadi tolong untuk masalah hukuman, kalau bisa dinasehati, nasehati dulu. Jangan mudah menjatuhkan hukuman. Jangan semudah itu menjatuhkan hukuman. Wallahu a'lam. Mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.